Benci lagi, benci lagi. Dulamu cantik pacarku. Memuat banyak mata yang melilit. Cantik, cantik, cantik pacarku. Membuat hatiku jadi cemburu. Coming straight from out of the dance hall. Let's go. janjikan tempatku bertuju. That you never heard before. Hold the beat, stop the beat, drop the beat. Go for it. Thank you. Are you ready? I'm ready. Seakan telah tertulis cintaku dengan cintamu. sapu tangan merah tanda mata deritika sebagai penawar rindu pada diriku. Walau engkau jauh ada di kota Jakarta, namun terasa dekat dari Madura. Kesenian di Pulau Madura dan pantai lembangnya berpagar pohon cemara. Sapu tangan merah tanda mata deritika sebagai penawar rindu pada diri. akhirnya setuju dia hubungan denganku. Aku tak percaya. Emangnya gue pikirin? Tiap hari selalu bertemu, tiap malam selalu terbayang. Aku cinta kepadanya, aku sayang kepadanya. Ooh.